بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita telah menjelaskan sebahagian dari kitab Al-Zabaih dari Al-Munakhalatun Nuniyah, dan telah kita sebutkan bahwa yang rajih dari pendapat para ulama berdasarkan nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Rafi' bin Khudaij atau Rafi' bin Khadij, bahwa secara asal hukum diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menggunakan alat penyembelihan yang tajam dari jenis apapun, terkecuali dari dua jenis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tulang, demikian pula adzufur dan kuku. Lalu kita melanjutkan perkataan beliau hafizahullah, wa'lam dan ketahuilah, annahu la khilafa baina ahli al-ilm, bahwa tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, qatibatan secara keseluruhan, anna itmam adz-dzabhi, bahwa menyempurnakan sembelihan, ya, apabila kita menyempurnakan sembelihan, yakunu biqat'il halqi wal mari'i wal wadjain, menyempurnakan sembelihan tersebut dengan cara memotong al-halq, tenggorokannya, wal mari, ya, sama, yakni salah satu dari jenis menggorokan, wal wadjain, musanna ini dari al wadj, yaitu urat yang terdapat di leher, ya. Naam, kerongkongannya, tenggorokannya, dan dua urat yang ada di leher. Naam, ini secara sempurna. Jadi beliau menyatukan seluruh pendapat-pendapat para ulama bahwa kalau ingin sempurna, potong semuanya ini, ya, al-halaqnya, al-mari, kemudian al-wadjain. Nah, karena sendiri belum mengetahui persis al-mari ini, ya, apa yang dimaksud. Tapi secara zahir bahwa yang dimaksud oleh beliau adalah salah satu tempat tempat berlalunya pencernaan makanan. Apakah itu dari tenggorokan atau sejenisnya? Naam. Jadi kelongkongan, tenggorokan, kemudian dua urat leher. kalau semuanya ini telah terputus, sempurna. Ya, sepakat para ulama dalam hal ini. Hanya yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, apabila sembelihan tersebut tidak sempurna, terpotong empat dari yang terdapat di leher hewan tersebut. Al-halq al-mari, kemudian al-wadjain, dua urat. Ya. Dan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mempersyaratkan empat ini seluruhnya harus terpotong. Nah. Dan sebagian dari madhab, seperti madhab al-imam syafi'i, mencukupkan untuk memotong dua jenis saja, al-haq dengan al-mari. Ya, kerongkongan dan tenggorokannya. Adapun al-wadjain, dua urat itu, mereka tidak mempersyaratkan. Yang jelas keluar dari khilaf di kalangan para ulama, tentunya yang demikian lebih baik. Mereka semua sepakat menyatakan bolehnya memotong keempatnya. Ya, maka bagi ahli memotong, maka hendaklah mereka ya memotong keempat ya urat yang terdapat di leher hewan tersebut. Di sini menunjukkan bahwa yang masyhur dari mereka, bahwa tatkala mereka memotong hewan, mereka tidak memotongnya dengan melepaskan kepala dari tubuhnya. Ya. Tapi cukup mereka memotong yang urat-urat terpenting pada leher hewan tersebut, selesai. Nah, adapun tentang memotong ya dan memisahkan kepala hewan tersebut dari tubuhnya, telah dinukilkan dari sebagian para ulama ussalaf yang demikian ini makruh. Mereka membenci, mereka tidak menyukai, seperti Ibnu Sirin. Demikian pula Nafi'. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan apabila dia sengaja memisahkan ya memisahkan kepala itu dari dari tubuhnya, maka dia tidak ingin memakannya. Nah, ya, maka ini menunjukkan bahwa melepaskan kepala tersebut dari tubuhnya ini adalah suatu yang dibenci oleh para ulama. Dan ada sebagian para ulama menjelaskan sebab yang demikian ini lebih tidak menenangkan hewan, menyiksa hewan dengan memotongnya, melepaskan dari tubuhnya, ya. Dan lebih cepat hewan tersebut mati dan merasa lebih enak tatkala dipotong dan dalam keadaan tidak dilepas kepala tersebut dari tubuhnya. Wallahu a'lam. Wa ikhtalafu fi ma yujzi'u minha, dan mereka berselisih tentang apa-apa yang telah mencukupi dari yang dipotong dari sembelihan tersebut. Fal haqqu anna dhabha fil lughati huwa qat'ul hulqum, maka yang benar, yang hak, bahwa sembelihan itu secara bahasa adalah memotong kerongkongannya. Itu secara bahasa. Sehingga kalau kerongkongan sudah terpotong, sudah cukup, kata beliau. Wa minhu adzibah, di antara makna itu ada yang disebut adzibah. Adzibah ini kata beliau maradun yusibul halq, penyakit yang menimpa kerongkongan. Kan dinamakan adzibah dari kata dzabh. Ya. Walidzalika kana al-aqwamu madhhab al-Imam Syafi'i. Oleh karena itu yang lebih tepat adalah madhhabnya al-Imam Syafi'i rahimahullah, anna qat'al hulqumi ma'al mari' yujzi'u fi dzabh. Bahwa memotong al-hulqum, memotong kerongkongannya bersama dengan tenggorokannya telah mencukupi dalam sembelihan. li'annal mari'a mulasiqun lil hulqum, karena tenggorokan itu nempel ya, karena tenggorokan terus menempel ke kelongkongannya, ka'annahu minhu, sehingga seakan-akan termasuk darinya ya. Wallahu a'lam bissawab. Dari sini nampak bahwa beliau merajihkan madhabul Imam Syafi'i. Cukup itu yang terputus, walaupun ulatnya belum terlepas ya, beliau menyatakan telah cukup. Naam. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya, memotong hewan yang dalam keadaan hamil, yang sedang mengandung ya, di dalam perutnya ada janinnya. Nah, apakah ketika dipotong hewan tersebut, maka janin yang ada di dalam perut ibunya itu bisa dimakan ya, karena belum terpisah? Kata beliau, wa amma anna zakatal janin zakatu ummi, sembelihan untuk janin itu adalah sembelihan ibunya. Maksudnya kalau ibunya sudah disembelih ya, berdasarkan syariat Islam secara syar'i, telah sesuai dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya pula janin yang ada di dalam perut ibunya tersebut halal bagi kita. Ya, dianggap sudah disembelih. Nah, karena dia kedudukannya fara', wal far'u yatba'ul asl. Ya, cabang mengikuti asal. Falil hadithi sahihi inda Abi Dawud wa ghairi, berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, an Abi Sa'idin al-Khudri ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil janin, dari Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda tentang janin, zakatuhu zakatu ummi, sembelihan untuknya adalah sembelihan ibunya. Yani kalau ibunya telah disembelih, maka dianggap telah disembelih pula janinnya. Dan ini jelas pendapat yang sahih karena dikuatkan dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza qaulul Imam Syafi'i wa jama'atin min ashabil Imam Abi Hanifah rahimahumullah, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan segolongan dari murid-murid al-Imam Abu Hanifah. Naam. Lalu kemudian setelah itu beliau menjelaskan bahwa tidak semua dari hewan-hewan tersebut harus disembelih. Ada dari jenis hewan yang telah diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk tidak disembelih. Dan tidak disembelihnya tetap menunjukkan halalnya. Ya. Dan bangkainya pun dijadikan sebagai makanan yang halal untuk dikonsumsi. Maka inilah yang beliau jelaskan pada perkataan yang berikutnya. Thumma asyartu ila annal jarada wassamaka la dhabha fihima. Kemudian aku pun mengisyaratkan bahwa al-jarad, belalang, wassamak, dan ikan, apa saja yang ada di lautan dengan berbagai jenisnya, dengan berbagai bentuknya, besar kecilnya, dan mereka termasuk dari hewan-hewan lautan, la dhabha fihima, tidak ada sembelihan padanya. Baik, nanti anak-anak di depan sini semua. Hah? Enggak ada yang di samping. Ya, dengar. Nah, enggak boleh berdekatan. Naam. La dhabha fihima, tidak ada sembelihan pada keduanya, belalang dengan jenis-jenisnya. Demikian pula ikan dengan jenis-jenisnya. Bal huma maitatani halalun lana, bahkan kedua-duanya bangkainya pun halal bagi kita. Ya. Nah. Apa saja? Nah, berbagai jenis ikan yang mana saja. Walaupun bentuknya seperti anjing. Ya, seperti anjing laut. Atau seperti babi, babi laut. Atau dinamakan ikan babi. Ikan babi kenapa ya, Ikhwan? Lumba-lumba. Kata sebagian orang. Ya, halal. Nah. Kalau di lautan ada buaya, buaya laut, halal. Buaya sungai halal, buaya darat haram. Nah, kalau buaya darat bahaya. Nah, gimana kalau buaya yang naik ke daratan? Tahu buaya darat? Jangan sampai disangka ada hewan yang namanya buaya di darat. Ini manusia maksudnya yang jahat. Nah, ya. Tapi bukankah buaya terkadang naik ke daratan? Nah, tapi lihat asal hidupnya di mana. Ya, kalau asal hidupnya di air, hukumi dia sebagai hewan air. Nah, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ya. لما روى ابن عمر عند الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح. Berdasarkan yang diriwayatkan Ibn Umar dalam riwayat Darqutni dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Uhillat lana maitatani wa damani, telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Fa'ammal maitatani falhutu wal jaradu, adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalang. Wa'ammad damani falkabidu wattihalu, adapun dua macam darah yang dihalalkan adalah al-kabid, hati. Ya. Hati itu dari darah. Wattihalu, dan limpanya. Ruya mawkufan ala ibn Umar. Hadis ini diriwayatkan secara mawkuf, ya, pada Abdullah bin Umar. Jadi yang sahih hadis ini dari perkataan Ibn Umar. Wa huwa fi makna al-marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya makna marfu', karena Ibn Umar tidaklah mungkin mengucapkan ini dari akalnya. Sesuatu yang tidak diambil dari akal, tapi nas. Wa qad warada marfu'an walakinna isnadahu dha'ifun, dan ada riwayat secara marfu tapi sanadnya lemah. Dari jalan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Wa ila hilli maitatis samak wal jarad, dan yang berpendapat halalnya bangkai ikan dan belalang, dhahaba jumhur ahli ilm. Ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Bila farqin baina an tamuta binafsiha au tusadu saida, tanpa ada perbedaan apakah belalang atau ikan itu mati dengan sendirinya ataukah dipancing. Ya, tusadu diburu, dipancing. Naam. Ya. Gitu kita naik perahu, ya. Tiba-tiba ada ikan terapung di atas. Ambil saja, halal. Makan saja kalau bisa, kalau mau antum. Ya. Asal hukumnya halal. Asal jangan bangkai darat yang terapung-apung di laut. ya, ada kapal tenggelam misalnya, ya, kemudian antum naik perahu banyak mayat di situ, nah, ini halal lah, gak halal ini, ya, naam hewan darat yang masuk ke lautan, naam. Jadi yang dimaksud adalah yang asal kehidupannya di laut, di air. Wa huwa sahih adh-dhahir, dan inilah yang sahih dan yang zahir. Beliau berkata dalam syairnya, wa dhabhu jaza bi kulli syai'in ma'ada sinnan wa dhufran ha huma nassani. Menyembelih itu boleh dengan segala sesuatu kecuali menggunakan gigi karena termasuk dari jenis tulang, dan kuku, inilah dua-dua yang terdapat nafsnya. Wa mahalluhu kan nahri halqun innama tadmimuhu ayyuqta'al wadajani, dan tempat penyembelihannya ya pada leher, yaitu kerongkongan, dan sesungguhnya untuk menyempurnakannya dengan dipotongnya dua urat. Wa zakatu ummin lil janini zakatuhu, dan sembelihan untuk induknya janin, maka itu sembelihan untuk janinnya. Halal jaradul maitu mahitani, maka dihalalkanlah belalang walaupun dia bangkai bersama dengan ikan. Maka ini ikhwani fiddin azakumullah, beberapa ahkam yang berkenaan tentang sembelihan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah.